Yang? Apa yang? Tahu nggak kenapa OBH Kombi sekarang ada sasetnya? Hah? Nggak tahu. Kenapa emang? Biar bisa dibawa kemana-mana. Kayak cintaku buat kamu. Kamu? By the way, tahu nggak yang? Bedanya OBH Kombi saset sama kamu apa? Apa emang? Kalau OBH Kombi saset bisa dikantongin. Kalau kamu bisa dikangenin. Bisa aja kamu. Udah tahu belum? OBH Kombi batuk berdahak kini ada sasetnya. Praktis, tinggal dikantongin. Bisa dibawa kemana-mana. Formulanya efektif, redakan batuk berdahak. OBH Kombi saset. Cara praktis, kalahkan batuk berdahak. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.